Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dari ahli waris yang akan kita bahas dan keadaan-keadaan ahli waris tersebut adalah saudari seibu. Ini yang ke-8. Ukhtun li'um. Sudah kita sebutkan ketika kita membahas akhun li'um. Sama persis antara ukhtun li'um dan akhun li'um. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara apa? Keduanya. Dan tidak dibedakan antara laki-laki dan apa? Wanita. Nah, sehingga berbicara saudari si ibu sama dengan berbicara saudara si ibu. Keadaan dia adalah 3 keadaan. Awalan yang pertama, as-sudus. Dia berhak mendapatkan sudus. Syaratnya yaitu ketika tidak ada usul mutlakon dan tidak ada furu' mutlakon. Ya. Tidak ada usul afan ikhwan, usul dzukur ikhwan. Tidak ada usul dzukur. Uid, saya ulang ikhwan. Tidak ada usul dzukur. Tidak ada asal zakar. Ayah atau kakek. Kalau ibu tidak masalah, nenek tidak masalah. Sabuk tulisan dari saya katakan usul mutlakon, tidak usul dzukur. Tidak ada usul dzukur, tidak ada asal zakar, ayah, kakek dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak ada furu' mutlakon, tidak ada furu' secara mutlak, anak atau cucu, laki-laki atau perempuan. Ya, kemudian dia bersendiri satu orang. Jadi satu saudari si ibu seperenam, satu saudara si ibu juga seperenam. Tidak beda antara laki-laki dan apa? Wanita. Adapun jika mereka 2 orang atau lebih, apakah 2 orang saudari si ibu atau bercampur antara laki dan perempuan atau laki-laki semua, ya, ketika 2 atau lebih maka 2 orang ini berserikat di dalam as-sulus, sepertiga. Sehingga syaratnya adalah tidak ada usul dzukur. Kapan saudari seibu mendapatkan sepertiga? Syarat yang pertama, tidak ada usul dzukur, tidak ada asal usul mayit yang laki-laki, yaitu ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Dan tidak ada furu' mutlakon, tidak ada furu'nya mayit secara mutlak, baik itu laki-laki atau perempuan, anak atau cucu. Kemudian dia 2 orang atau lebih. Nah, di saat itu dia berhak mendapatkan berapa? Ats-tsulutsu, sepertiga. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga bagi saudari si ibu adalah mahjubah, terhalangi. Yang menghalangi saudari si ibu sama dengan yang menghalangi saudara si ibu. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan apa? Perempuan. Siapa yang menghalangi? Usul dzukur, asal usul mayit yang laki-laki, berarti ayah 1, 2 apa, kakek terus ke atas, ya, selama itu jalur apa, laki-laki. Kemudian furu' mutlakon, furu' berarti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Haula, mereka itu 6 orang yang bisa menghalangi saudari seibu atau saudara seibu dengan hajab apa? Hirman. Naam. Berarti selain 6 ini tidak menghalangi, ikhwan. Ya, selain 6 orang ini tidak menghalangi saudari seibu. Wabillahi taufiq. Naam. dari ayat kalalah insyaallah bisa didapatkan tiga keadaan ini. Nah, dan kalalah maknanya tidak ada usul dzukur ya. Dan tidak ada apa? Nah, tidak ada furu'. Yang ke-9 ikhwan. Yang ke-9 dari ahli waris wanita adalah saudara si ibu belum kita bahas ya. Nah, ini perempuan dulu namanya. Ala kulli hal, kita sudah bicara saudari si ibu, nanti saudara si ibu sama pembahasannya. Ya. Taib. Yang ke-9 zaujah. Zaujah. Ini juga min ashali ma yakun, termasuk yang paling mudahnya pembahasan warisan. Istri termasuk ahli waris yang tidak terhalangi oleh siapapun dengan hajab apa? Hirman. Sehingga situasi apapun, kondisi apapun, istri mendapatkan warisan selama tidak ada mawani ul irs. Hanya ada dua keadaan bagi istri. Yang pertama adalah rubu', seperempat. Kapan mendapatkan seperempat? Jika suami tidak memiliki keturunan. Jika suaminya yang mati itu mayit, tidak memiliki apa? Keturunan. Keturunan ya anak, bisa cucu laki-laki atau apa? Perempuan. Kemudian keadaan berikutnya adalah as-sumun, seperdelapan. Seperdelapan. Kapan seperdelapan? Jika suami memiliki apa? Fara. Jika suaminya memiliki fara, memiliki keturunan. Naam. Bisa difahami ikhwan ya? Ini untuk istri. Yang ke-10 mu'tiqah. Mu'tiqah. Mu'tiqah adalah satu-satunya ahli waris wanita. Satu-satunya ahli waris perempuan yang bukan termasuk ashabul furud. Jadi 10 ahli waris perempuan itu semuanya ashabul furud. Semuanya memiliki bagian dan jatah yang telah ditentukan. Kecuali mu'tiqah. Mu'tiqah adalah satu-satunya ahli waris perempuan yang bukan termasuk ashabul furud. Namun dia mendapatkan warisan dengan cara ta'asib. Dia mendapatkan warisan dari orang yang dibebaskannya. Jadi mu'tiqah adalah orang yang membebaskan. Artinya kalau orang yang dulu dibebaskan itu mati, kemudian memiliki apa? Ya, harta, dan tidak ada asobah ya, yang lain selain asobah sababiyah ini dengan i'taq, dengan sebab membebaskan apa? Perbudakan. Maka mu'tiqah ini akan mendapatkan sisa dari harta apa? Mayit. Nah, kalau mu'tiqahnya sudah tidak ada, sudah mati juga, apakah wala berpindah kepada keluarganya mu'tiqah? Jawabannya iya, berpindah kepada keluarganya, tetapi dari asobah. Mu'tiqah dan asobatuhu. Aus asobatuha. Nah. Taib, misal saya dulu budak. Ya, saya budak. Dibebaskan oleh seorang namanya Muhammad. Muhammad membebaskan saya. Maka dengan sebab dia membebaskan saya, maka dia menjadi orang yang dikatakan apa? Mu'tiqah. Misalnya mu'tiq laki-laki. Kalau perempuan ya apa? Mu'tiqah. Nah, misal perempuan, Zainab, kita katakan Zainab. Kita sedang bahas apa? Mu'tiqah. Zainab membebaskan saya. Taib, maka Zainab dikatakan sebagai apa? Mu'tiqah. Kemudian saya mati, saya punya harta. Saya belum punya keluarga. Saya tidak punya istri, tidak punya anak. Harta ada. Ketika akan diberikan kepada mu'tiqah, tiba-tiba mu'tiqahnya juga sudah mati. Ya, mu'tiqahnya sudah mati. Hakim mau memberikan kepada mu'tiqah, mu'tiqahnya sudah tidak ada. Tetapi mu'tiqah ini punya anak laki-laki. Ya, punya anak apa? Laki-laki. Dan anak laki-laki adalah asobahnya mu'tiqah. Ya, maka harta saya yang dulu dibebaskan oleh Zainab, ya, diberikan kepada anaknya Zainab, anak laki-lakinya Zainab. Maka di sini ada ditulis di situ ikhwan, apabila mu'tiqah sudah meninggal, maka asobahnya lah yang berhak atas warisan. Seperti anak laki-laki dari mu'tiqah, cucu laki-laki dari mu'tiqah, ayahnya mu'tiqah, kakeknya mu'tiqah, ya, saudari kandungnya, afwan, saudara kandungnya mu'tiqah, ya, saudara seayahnya apa? Mu'tiqah, atau keponakannya, anak laki-laki dari saudara sekandungnya apa? Mu'tiqah, dan seterusnya. Intinya asobahnya. Bisa dipahami, ikhwan? Nah, alhamdulillah. Sehingga kalau kita berbicara mu'tiqah, keadaannya dua. Keadaan yang pertama, dia mendapatkan harta waris dengan cara ta'sib, asobah binafs. Kapan mu'tiqah mendapatkan warisan dengan asobah binafs? Jika tidak ada asobah yang lain. Ya, ini bagian terakhir nanti, asobah sababiyah itu terakhir. Nah, kan ada asobah binafs karena qorabah, ya, kemudian ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Yang paling terakhir adalah asobah binafs yang sebabnya adalah wala. Nah, kalau sudah tidak ada lagi ta'sib yang lain, maka dia mendapatkan warisan dengan cara ta'sib asobah binafs. Taib, keadaan yang kedua mahjubah. Keadaan yang kedua mahjubah, terhalangi jika ada asobah yang lebih kuat. Nah, itu ikhwan, keadaan apa? Mu'tiqah. Nah, dengan demikian selesai 10 ahli waris, ya, perempuan dari bintun, kemudian bintul ibn, kemudian al-um, umul um, umul ab, kemudian ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, ukhtun li'um, zaujah, dan mu'tiqah. Taib. Berikutnya ikhwan adalah tabel ahli waris laki-laki dan keadaan mereka. Nah, 15 orang, ya, banyak sekali, namun penjelasannya ringkas. Walaupun 15, namun apa? Ringkas. Tapi kita selesaikan tabel ini, ikhwan. Berbeda dengan ahli waris perempuan, sudah kita pelajari, kalau ahli waris perempuan semuanya adalah ashabul furud, ya, kecuali siapa? Mu'tiqah. Tetapi kalau ahli waris laki-laki semuanya adalah apa? Asobah, kecuali, ya, kecuali, ya, 4 orang, ya. Ayah itu pun dalam kondisi tertentu, kakek, ya, juga dalam kondisi tertentu. Yang murni ashabul furud adalah saudara seibu dan apa? Suami. Ya. Jadi bisa dikatakan semua ahli waris laki-laki adalah apa? Asobah. Kecuali 4 tadi yang kita sebutkan. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita baca tabel yang ada di hadapan kita. Nah, anak laki-laki sudah kita bahas tidak memiliki keadaan terhalangi dengan hajab apa? Hirma. Selama-lamanya anak laki-laki asobah, ya, selama-lamanya dapat. Jadi kalau ada soal, ada kasus, ada anak laki-laki, jangan pernah dipikir dapat setengah atau dapat 2/3, jangan dipikir sudah. Itu jelas asobah. Dan dia akan menghalangi semua asobah yang lain. Itu siapa? Anak laki-laki. Ya. Taib. Karena muncul sebuah pertanyaan, ya, di tengah-tengah kita belajar bersama, tadris, ya. Ketika kita menyampaikan hadis al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, sampaikanlah warisan kepada yang berhak, berikan bagian-bagian tertentu, setengah, seperempat, seperdelapan, berikan kepada masing-masing yang berhak. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, ya, berikanlah kepada aula rajulin dzakar, aula rajulin dzakar, kerabat laki-laki yang paling dekat. Nah, muncul pertanyaan, nah terus berarti mungkin anak laki-laki tidak dapat ya? Taib. Karena belum belajar namanya. Taib. Itu kan bagian terakhir. Asobah itu ngasihnya terakhir. Maka jawabannya ikhwan, kalau ada anak laki-laki, sekian banyak ashabul furud terhalangi oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Dan tidak mungkin habis harta itu kalau ada anak laki-laki. Anak laki-laki mesti mendapatkan. Dan tidak mungkin anak laki-laki terhalangi dengan hajab maka hirman. Taib. Jadi keadaan untuk anak laki-laki hanya satu, yaitu asobah saja. Nah, yang kedua, cucu laki-laki. Cucu laki-laki hanya dua keadaan saja, asobah atau mahjub. Mahjub jika ada hajib, ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Antum baca tabel hajib hirman. Nah, baik, biar tidak dua kali. Ya kan? Antum lihat tabel hajib apa? Hirman nanti. Taib. Dan semua ahli waris seperti itu, yang laki-laki dua, punya dua keadaan, asobah atau mahjub. Asobah atau mahjub. Asobah atau mahjub. Semuanya seperti itu, kecuali tadi ya, anak laki-laki dan empat orang yang memiliki kondisi sebagai ashabul furud. Naam, rinciannya antum baca pada tabel hajib apa? Hirman. Naam. Kita akan baca yang ada pada arsiran itu ikhwan, karena merekalah yang termasuk dari ashabul furud ya. Jadi pada tabel ahli waris laki-laki kita bedakan mereka yang termasuk ashabul furud dengan diarsir ya, dengan warna abu-abu itu ikhwan. Nah, mereka adalah ashabul furud ya. Baik, kita lihat yang ayah ya. Tiga ayah. Ada berapa keadaan bagi ayah? Ayah memiliki tiga keadaan. Nah, atau kalau di ini kalau diringkas dua keadaan. Mewarisi bersama dengan anak-anak mayit atau mewarisi tanpa anak. Ya. Baik. Kalau ahli waris dari mayit itu tidak ada anak-anak, tidak ada farak, maka ayah menjadi asobah murni. Ya, tidak ada farak. Tetapi kalau ada anak, ya, maka ayah mendapatkan berapa? Seperenam. Kalau anak laki-laki, yang menjadi asobah adalah anak laki-laki. Ayah tidak lebih kuat dari anak laki-laki. Sehingga, ya, kalau bersama dengan anak laki-laki, ayah hanya mendapatkan seperenam saja. Tapi kalau bersama dengan anak perempuan, maka ayah mendapatkan seperenam plus apa? Asobah. Nah, paham ya? Ya sudah berulang-ulang, insyaallah difaham. Nah, misalnya seorang mati meninggalkan ayah, kemudian dua anak perempuan, ya. Misalnya seperti itu, ayah dan dua anak perempuan. Ayah di sini sebagai ashabul furud, kita beri seperenam. Dua anak perempuan kita beri berapa? Dua per tiga. Dua per tiga. Ya, masih ada sisa, yaitu seperenam diberikan kepada ayah lagi. Jadi ayah dapat dua kali. Yang pertama adalah dengan cara fardun. Ya, bagian khusus yang Allah berikan kepadanya yaitu seperenam. Kemudian yang kedua dengan cara apa? Taksib. Keadaan untuk kakek sama, kakek juga bisa seperenam plus asobah, bisa asobah saja. Ditambah keadaan yang keempat yaitu mahjub. Siapa yang menghalangi kakek dari warisan dengan hajib hirman? Yang menghalangi kakek adalah siapa? Ayah. Ya. Yang menghalangi kakek adalah apa? ayah. Jadi kalau ada ayah, ya sudah, kakek tidak dapat. Jadi kapan kakek mendapatkan seperenam? Jika mewarisi bersama dengan anak laki-laki dan tidak ada ayah. Kapan kakek mendapatkan seperenam dan asobah? Jika mewarisi bersama anak perempuan dan tidak ada apa? Afan, kakek kapan mendapatkan seperenam dan asobah? Jika tidak ada ayah dan tidak ada apa namanya? Dan ada anak perempuan. Maka dia seperenam plus asobah. Kalau tidak ada anak, maka kakek mendapatkan apa? Warisan secara taksib. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Untuk saudara seibu sama pembahasannya dengan saudari seibu. Sudah kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah suami. Ya. Pada halaman 84 untuk buku yang cetakan kedua. Halaman 84. Ya, suami keadaannya adalah dua keadaan saja, yaitu setengah atau seperempat. Setengah jika istri tidak memiliki farak, dan seperempat jika istri memiliki apa? Farak. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Tabel-tabel yang ada di hadapan antum semuanya ini, itu coba antum murojaah lagi, ya. Dan bab-bab sebelumnya. Ya, coba antum merojah lagi. Bi'idnillah azza wa jal nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan mulai masuk pada pembahasan hisab. Jadi dikatakan, kita katakan semua sudah selesai untuk bab apa namanya mengenal ahwal keadaan-keadaan apa namanya ahli waris, syarat-syaratnya, hak-haknya sudah selesai. Ya. Adapun berikutnya adalah hisab. Ya, bab yang ke-9, afan, ke-11 adalah bab apa? Hisab. Dan untuk itu antum murojaah baik-baik. Ya. Murojaah baik-baik sehingga ketika kita masuk hisab, antum sudah tidak bingung lagi dalam angka-angka yang kita telah tetapkan. Ya, tinggal fokus untuk bagaimana saya menghisab, menghitung ya, warisan. Naam. Wabillahi taufiq. Ada pertanyaan tidak, Ikhwan? Saya akan membuat soal, Ikhwan. Akan buat soal. Taib. Ada seorang mati dengan ahli waris sebanyak itu yang hidup. Ya. Dan saya sebutkan contoh ini agar antum coba nanti buat soal seenak antum, sembarang antum tulis. Nanti sembarang jangan sembarang antum mengerjakan. Ya. Kalau soal sembarang antum buat, tapi kalau mengerjakan jangan sembarang. Ya. Sembarang antum buat soal, nanti antum mengerjakan. Ya. Sebanyak-banyak. Ya. Baik. Ada seperti ini kasus, seorang mati meninggalkan al-um, ibu, kemudian ukhtun syaqiqah, kemudian ukhtun li'ab, ya. Kemudian tiga ukhtun li'um, ada am syaqiq, ada zaujah, ada ibn akh li'ab. Baik, kenapa dibuat soal sembarang? Di antara faedahnya, namanya kasus waris itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Nah, ada orang datang, saya punya kasus seperti ini, loh kok kayak gitu kasusnya, jangan, ini jangan ikut. Nah. Ya enggak bisa wong mati seperti ini keadaannya kok jangan di apa namanya? Jangan seperti itu soalnya. Ya, apapun bisa terjadi. Ya. Seorang mati meninggalkan ibu al-um, kemudian saudari sekandung ukhtun syaqiqah, kemudian ada saudari seayah ukhtun li'ab, ada tiga akhwat li'um, tiga saudari seibu, kemudian ada am syaqiq, paman sekandung, ada zaujah istrinya mayit. Dan ada ibn akhliab, anak laki-laki dari saudara seayahnya mayit, keponakannya berarti. Baik, coba kita kerjakan ini soal, Ikhwan. Al-um mendapatkan berapa, Ikhwan? Hah? Seperenam. Ada yang mengatakan seperenam, ada yang mengatakan sudus. Tidak apa-apa karena sama maknanya. Ya. Seperenam adalah apa? sudus. Kenapa sepernam ikhwan? Ada jam'un minal ikhwah. Jelas jam'un minal ikhwah, kelihatan itu. Empat orang, apa lima orang malah ya. Lima orang. Maka ibu mendapatkan seperenam karena ada jam'un minal ikhwah. Baik. Kemudian sedikit kita taib. Ukhtun syaqiqah. Kondisinya kalalah ikhwan ya. Tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak-anak perempuan, tidak ada anak laki-laki ya. Berarti mungkin mendapatkan setengah atau 2/3 atau ya kan demikian. Dapat berapa ini? Setengah ya. An-nisfu. Kenapa setengah? Karena dia sendiri dan tidak ada apa? Mu'asib. Ya. Tidak ada mu'asib. Tapi syarat yang lain kelihatan. Jadi kita katakan karena dia sendiri dan tidak ada mu'asib, maka dia mendapatkan setengah. Dan dengan syarat yang lain tentunya tidak ada ayah, tidak ada kakek, kemudian tidak ada furu'. Ukhtun li'ab. Berapa ukhtun li'ab? As-sudus. Ya, takmilatas sulusain. Ya. Sudus 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Karena di dalam ayat kalalah yang terakhir dalam surah An-Nisa berbicara tentang ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Maksimal yang Allah berikan kepada akhwat syaqiqah dan juga abali'ab adalah 2/3. Sudah kepake 1/2. Masih tersisa berapa? 1/6 takmilatas sulusain untuk menyempurnakan 2/3. Tiga ukhtun li'um. 1/3. Tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak mutlakon, ya, sehingga dia berhak mendapatkan kalau tidak 1/6, ya 1/3. Karena dia 3 orang, maka berapa? 1/3. Kalau ini diganti akhun li'um, 3 akhun li'um, ikhwah li'um, ya sama saja. Laki-laki dan perempuan tidak ada apa? Bedanya. Ya. Ya. Kalau ditambah 3 ukhtun li'um, di bawahnya ada akhun li'um. Tidak kemudian menjadi mu'asib, tidak. Ya. Berempat dapat 1/3. Ini bertiga dapat 1/3. Taib. Mana lagi yang termasuk ashabul furud? Am syakik jangan dipikir ikhwan, karena itu asobah bagian terakhir nanti. Jadi kalau antum lihat secara umum, yang dipikir dulu yang apa? Ashabul furud. Am syakik tidak usah dipikir. Ibnu ahli'ab tidak usah dipikir. Bagian terakhir nanti. Tinggal zaujah. Zaujah ini termasuk ashabul furud. Berapa dia dapat? 1/4. Karena tidak ada apa? Tidak ada far. Tinggal kita membandingkan antara am syakik dan ibn ahli'ab. Mana yang paling kuat di antara keduanya? Ya. Jihadul ukhuwah lebih apa? Lebih kuat. Ibnu ahli'ab dia mendapatkan warisan dengan cara taksib sebagai asobah. Adapun am syakik dia mahjub. Mahjub. Kalau antum melihat tabel Hajib Hirman, di antara yang menghalangi am syakik adalah apa? Ibn ahli'ab. Taib. Kalau antum lihat itu, yang asobah tidak akan dapat ikhwan. Itu bangkrut, itu pailit. Ini kasus pailit. Ya. 1/6, 1/5, 1/6, 1/3, 1/4. Habis harta itu. Ya. Bahkan kurang. Ya. Baik, coba saja kalau hartanya sebanyak 12 juta rupiah. Baik, kalau hartanya 12 juta rupiah, ibu mendapatkan 1/6. Berapa juta? 2 juta. Ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Berapa? 6 juta. Ukhtun li'ab dapat 1/6. Berapa? 2 juta. 3 ukhtun li'um, 1/3-nya itu berapa? 4 juta. Zaujah 1/4-nya berapa? 3 juta. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 3, 17, butuh 17 juta. Sementara hartanya berapa? 12 juta. Bagaimana ini? Kita tomboki atau bagaimana, ikhwan? Nah, ini nanti maksudnya dalam pembahasan apa? Hisab tentunya. Jadi jangankan mendapatkan sisa, ashabul furudnya saja kurang. Inilah kasus yang disebut dengan kasus aul. Aul. Nah, ala kulli hal, ikhwatil kiram, rahimani rahimakumullah. Kita telah selesai pembahasan bab yang ke-10, alhamdulillah. Dan bab ini selesai, seharusnya semester 1 selesai, sudah cukup 1 semester. Ya. Adapun berikutnya untuk semester berikutnya nanti. Ya. Antum termasuk cepat berarti, ya. Sudah selesai. Ya. Makanya karena terlalu cepat, sekarang istirahat dulu, ya. Tapi dia apa? Dimurojaah baik-baik, ya. Ilmu itu bukan cepat selesainya sebenarnya, nah. Tapi kita fahami dan kita amalkan. Nah, taib. Dan buku ini juga insya Allah bisa mudah untuk tadris, bisa mudah untuk antum ajarkan juga, ya. Karena insya Allah juga sudah diupayakan untuk bisa difahami baik oleh qori, ya, yang membaca atau mustami'. Ya. Hanya saja memang ada beberapa akhto, kesalahan-kesalahan yang masih perlu di luruskan, ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita luruskan pada cetakan berikutnya. Dan alhamdulillah asilah pun soal-soal sudah kita lengkapi, nah, dengan contoh-contoh yang lebih banyak, nah, dan penjelasan yang mungkin ada tambahan yang penting. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa apa namanya mendapatkan cetakan berikutnya biidznillah azza wa jalla. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته